Matius bab 16. Badereng orang Farisi ben orang Saduki nyabis ka Isa. Reng orang jeria andi maksud acep ke Isa. Tetila cuminta supaya Isa mabede ka ajipen. Ka angkui apuk tiaki. Cek salerana pacet dari Allah. Debuna Isa. Monlah compet areh bena ngoca. Areh bekal bagus se. Sebab langit na merah. Ben ebe jelaku. Bena ngocak, are tiah ojena, sebab langit na merah ben ondem. Jadi, bena tahu nebek kabadak nareh kalau ben ngabes kalange. Tapi, bena tak tahu nebek de tante na jaman. Cek jahat ben cek terakan ongkur yang orang jaman setiaria. Bena minta sepaja sengkok mabada keajiban. Bena tak berina keajiban setengah belakah. Salahina keajibnya Nabi Yunus. Samarina ada bukan tajeria, Isa nyingla dari jedia. Ebek tola alengka talaka, red morete Isa puru tau. Cek kapi pada lupa, tak ngiberoti. Isa ada bu. Pate ngate, karagina reng orang Farisi ben Saduki. Ngiding debuna Isa jeria, red morete pada saling ngucak kantaria. Guru ada bukan tajeria, polana sengkok ben bekna tadak sing ngiberoti. Isa ngageli kasih eka caca red murid hajiriah. Tetipas adebu. Arapa bekna ma'a caca perkara setandik roti? Bekna kita pate percaja. Masa bekna kita ngerti? Apa bekna tak engak? Ebekto sengkok tok ngetok roti selema megi. Sepakan lagi ka orang selema ibu ruah. Berempa budek karena roti sepak kompol bi bekna. Ben beremah roti sepak petok sepakan lagi ka orang sepak ibu ruah. Berempa budek karena kakanan sepak kompol bekna. Arapa, bekna mak sampai tak ngerti, jok sengkok tak acaca perkara roti ka bekna. Pateh ngateh, karagina orang Farisi ben Saduki. Dibu dinah red morete ngerteh, jok Isa makonte ngateh benih karakih seiyang kui eke bayi roti. Tapi ka pengajaran-pengajaran nah reng orang Farisi ben Saduki. Isa mios ka daerah esetik nah kota Kaisaria Filipi. Jadi ia salerana lacu mereksani karet morete. Cak naoreng, siapa putra nama Sarwa? Red morete mator. Beda saya ngocak Yahya Pembaptis, beda juga saya ngocak Elia. Selain ngocak Yeremia, otabena salah setong dari para nabi. Tapi mencak nabekna, siapa sengkok ria? Simon Petrus nyaut. Cunan dalam ratu penyelamat, putra na Allah seodi. Pocurongku bekna, Simon. Anak Najona, debuna Isa. Sebab beni manusia semalai bena, tapi tang rama sejumenang eswarga. Jadi bena kau tu tahu, bena ria Petrus, beto karang sekuat, ben ia atas dasar beto karang ria, sengkok mata ketang gereja, setak bisa e pekala, meske bi maut sekale, bi sengkok. Bekna ebrikna konci na dunia na Allah seanyar. Apa seelarang bekna ebumeh, elarang kia eswarga. Ben apa seebenderagi bi bekna ebumeh, ebenderagi kia eswarga. Sa'ala najeria, Isa maingak sepajeret murid tetak abele kasapa abai. Cek salera najeria ratu penyelamat. Mulai dari jeria, Isa adebu kerang-terangan karet murid. Sengkok mas teentar ke Yerusalem, ben banyak nanggung kesengsaraan dari pin pemimpin, mam imam kepala, ben ru guru agama. Sengkok bekal epatayana, tapi yare sekapeng telok, sengkok bekal epau di apole. Bi Petrus Isa etajek kapengkir, laju mator, ocakna. Muka-muka sekatika penikah ejawa kia sarang Allah, Guste. Cek kantos junan dalam mengalami ketetian katika penikah, Guste. Isa atole ka Petrus, laju adebu. Ontur bekna sepanggude. Bekna langalangi sengkok. Pekerna bekna jeria pekerna manusia. Beni pekerna Allah. Sa'lana jeria Isa pas adebu karet murid. Pak sa pa asenor asengkok, kodu palopa kaka parlawana dibi. Mekol salibe, pas terus norok sengkok. Sebab orang searbu odikna, bekal kailangna odikna. Tapi orang sengorbanaki odikna polana sengkok, bekal nemuah odikna jeria. apa ontonga oreng senga andi seantero dunya? Tape kailangan odina? Beekeninga odi ria eporop bi apa abai? Sebab tak abit pole potrena manosa, bekal de tengah, kalaben ko besana ramana, abereng benket malekate. Ebek to jeria, potrena manosa, bekal malesa, kasaka bienah oreng, menurut lelakona beng sebeng. Bekna ebele ene ya, iantarana bekna sebede edina ria, bede setak keramate, sebeluna nengale e potrena manosa rabu menangkarato.